lalu ku kontung dengan cangcakan lalu tuan terau dong yurap men rakong ram masuk dong jan cetor man satu Goodbye.